Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan kajian rutin yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usulud Da'wah As-Salafiyah atau prinsip dakwah Salafiyah, yang kali ini memasuki prinsip yang ke-8. Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala mengatakan al-aslu tsamin iltizamuna bima dalla alaihi al-kitab was sunnah wa ajma'a alaihi salaful ummah fi muamalati a'immatina wa hukamina. Prinsip yang ke-8 dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah adalah berpegang teguh kepada apa yang telah ditunjukkan oleh kitab dan sunnah serta yang telah disepakati oleh salaful ummah dalam hal bermuamalah dengan para pemimpin dan pemerintah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, seperti yang disebutkan tadi, prinsip yang ke-8 ini akan membahas tentang bagaimana dakwah salafiyah kaitannya dengan muamalah terhadap para pemimpin dan pemerintah. Persoalan ini persoalan yang sangat penting, terutama di masa banyak fitnah. Qala rahimahullahu ta'ala: nahnu nasma'u wa nuti'u liwulati amrina fi ghairi maksiyatin. Kami, kata Syekh, akan senantiasa mendengar dan menaati pemerintah kami dalam perkara yang bukan maksiat. Kata waliyul amr atau wulatul umur adalah sebuah kata yang digunakan untuk menyebut pihak yang memiliki kekuasaan di sebuah wilayah. Siapapun yang memiliki kekuasaan di sebuah wilayah, maka disebut waliyul amr. maka ra'isud daulah, kepala negara, entah itu presiden namanya atau raja jika sistem pemerintahannya kerajaan, maka disebut sebagai waliyul amr. Kalau disebut sebagai waliyul amr, maka prinsip dakwah salafiyah mengajarkan kepada kita untuk memberikan sikap taat dan mendengar. Mendengar dan menaatinya. Bagaimana kalau seandainya kepala negara atau presiden itu presiden yang sering melakukan kezaliman dan kefasikan? Apakah masih disebut sebagai waliul amr? Jawabannya, masih disebut sebagai waliul amr. Apakah wajib ditaati? Wajib ditaati dalam perkara yang bukan maksiat. Bagaimana kalau seandainya kepala negara, pemerintah atau pemimpin itu kafir? Apakah masih disebut sebagai waliul amr? Jawabannya, masih disebut sebagai waliul amr. Apakah wajib taat kepadanya? Jawabannya, wajib taat kepadanya dalam perkara yang bukan mengandung kemaksiatan. Dan bila rakyat yang mayoritasnya kaum muslimin mempunyai kekuatan untuk bisa menggulingkannya, menggantinya tanpa mendatangkan kemudharatan dan kerusakan yang lebih besar, maka dibolehkan untuk melakukan hal tersebut. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, intinya yang disebut dengan waliyul amr atau wulatul umur adalah pihak-pihak yang berkuasa di sebuah wilayah tanpa melihat apakah statusnya muslim atau kafir. Prinsip dakwah salafiyah jelas berbeda dengan prinsip khawarij dalam hal ini. Karena kaum khawarij memiliki anggapan bahwa yang disebut dengan waliul amr atau wulatul umur itu adalah seorang pemimpin yang muslim, yang bersih, yang tidak melakukan kezaliman dan kefasikan, yang menegakkan hukum Allah. Itu waliul amr. Kalau tidak seperti itu keadaannya, maka tidak disebut sebagai waliul amr. Tidak wajib taat dan tidak boleh mendengar. Apa yang mereka lakukan ketika mereka hidup di bawah pemerintah yang seperti ini menurut pandangan mereka? Yang mereka lakukan adalah membuat kelompok-kelompok. Yang mereka lakukan adalah membuat jamaah untuk menandingi pemerintahnya. Oleh karena itu, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa salah satu manhaj khawarij adalah membuat jamaah untuk menandingi pemerintah. Membuat jamaah, dibikin struktur. Ada yang disebut dengan presidennya, ada yang disebut dengan wakilnya, ada yang disebut para menterinya, dan seterusnya. Ini salah satu manhaj khawarij. Nah, dakwah as-salafiyah ahlu sunnah wal jamaah tidak demikian. Dakwah salafiyah ahlu sunnah wal jamaah prinsipnya adalah mendengar dan menaati setiap waliul amr dalam perkara yang bukan maksiat. Qala wala nara al-khuruj 'ala al-hakim al-muslim mahma kathurat ma'asihi. Kami, kata Syekh, tidak memandang bolehnya melakukan pemberontakan terhadap penguasa muslim sekalipun banyak melakukan kemaksiatan. Sekalipun banyak melakukan kemaksiatan. Karena walau bagaimanapun, penguasa muslim adalah manusia biasa yang rentan melakukan kesalahan. Tidak beda dengan Bani Adam pada umumnya. Kullu Bani Adam khata. Setiap Bani Adam itu rentan melakukan kesalahan. Maka tidak ada seorang penguasa pun yang disebut bersih dari yang namanya kesalahan. Gak ada penguasa yang maksum. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang imam, seorang pemimpin yang maksum, dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari setiap kesalahan dan dosa. Adapun selain beliau, maka rentan melakukan kesalahan siapapun itu. Oleh karena itu, prinsip dakwah salafiyah mengajarkan kepada kita untuk tidak melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang muslim sekalipun banyak melakukan kemaksiatan dan dosa. Karena yang diharapkan dari keberadaan seorang penguasa adalah tertatanya kehidupan manusia. Adanya kemanfaatan baik dalam urusan din maupun dalam urusan dunia. Adapun kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang penguasa, maka itu kembali kepada dirinya. Dan sekali lagi, keberadaan seorang penguasa itu sangat penting. Oleh karenanya, tidak heran jika ada di kalangan para salaf yang mengatakan situna aman, 60 tahun bersama dengan penguasa yang jahat jauh lebih baik dibandingkan dengan satu malam tanpa ada penguasa. Karena sudah bisa dibayangkan ketika tidak ada penguasa, yang terjadi adalah kekacauan demi kekacauan. Kekacauan yang terjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan kekacauan ketika ada penguasa. Qala wala nadkhulu fi syai'in min umuri dunyahum. Kami tidak akan ikut campur sedikit pun dalam urusan-urusan dunia mereka. Kalau para penguasa hidup dengan penuh kesenangan, gemerlap dunia, itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Jangan kita punya perasaan pemimpin, penguasa, itu keadaannya harus sama seperti rakyat. Tidak bisa. Tanggung jawab yang mereka pikul itu jauh lebih besar dibandingkan dengan rakyat. Maka adalah hal yang wajar jika pemimpin, penguasa naik pesawat, rakyat naik sepeda ontel. Hal yang wajar. Tugas yang mereka emban, tugas yang mereka pikul jauh lebih berat dibandingkan dengan rakyat. Kewajiban rakyat itu hanya sederhana saja. Taat, mendengar, menunaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban. Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab pemimpin penguasa itu sangat besar sekali. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebut 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, golongan yang pertama disebutkan adalah imamun adilun, pemimpin, penguasa yang adil. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu selalu disesuaikan dengan jenis amalannya. Makanya saya bikin perbandingan tadi adalah hal yang wajar kalau penguasa naik pesawat, rakyat naik sepeda ontel. Tidak jadi masalah. Maka Syekh mengatakan di sini, wala nadkhul fi syai'in min umuri dunyahum. Kami tidak akan ikut campur sedikit pun dalam urusan dunia mereka. Wa nansahuhum hasbat tariqati syar'iyyati bisidqin wa ikhlasin. Dan kami akan terus mengupayakan memberikan nasihat kepada mereka, kepada penguasa, kepada pemerintah. Hasbat tariqati syar'iyyah, sesuai dengan cara-cara yang syar'i. Bisidqin wa ikhlasin, dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Dua kalimat ini, bisidqin wa ikhlasin, dengan penuh kejujuran dan keikhlasan, dua perkara yang sangat penting. Nasihat apapun yang disampaikan untuk penguasa, untuk pemerintah, kalau landasannya tidak jujur dan ikhlas, maka menjadi hal yang sia-sia. Kejujuran, keikhlasan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah nasihat. Bahkan secara umum, tidak saja dalam nasihat yang disampaikan kepada pemerintah, kepada penguasa, nasihat yang kita sampaikan kepada sesama kita juga harus dibangun di atas landasan as-sidq wal ikhlas, kejujuran dan keikhlasan. Kunci sukses segala perkara adalah as-sidq wal ikhlas, jujur dan ikhlas. Nah, qala wa nansahuhum hasba at-tariqati asy-syar'iyyah bi sidqin wa ikhlasin wa qawlin nasihati sirran, dan menyampaikan nasihat secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Dan ini bagian dari hikmah, karena hikmah itu adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya atau tempatnya. Pemerintah, pemimpin, penguasa adalah pihak yang wajib kita jaga kehormatannya, wajib kita jaga wibawanya. Maka ketika kita hendak menyampaikan nasihat untuk mereka, sampaikan nasihat itu secara sembunyi-sembunyi demi menjaga wibawanya, demi menjaga kehormatannya. Dakwah salafiyah mengajarkan kepada kita untuk itu. Dan amalan para salaf adalah seperti itu. Jika engkau hendak memberikan nasihat kepada penguasa, kepada pemimpin, maka raihlah tangannya. Bawa dia. Berbicara langsung empat mata dengannya. Tidak dilakukan di depan halayak umum, karena ini akan berbahaya, akan menjatuhkan wibawanya, menjatuhkan kehormatannya. Kalau penguasa, pemimpin sudah jatuh kehormatannya, maka yang terjadi adalah kerusakan. La siyama fi zamanil fitan, terutama di zaman fitnah. Terutama di zaman fitnah. Di zaman yang setiap kali ada kekacauan, setiap kali ada keburukan, setiap kali ada kejelekan, selalu dinisbatkan kepada pemerintah. Ini gara-gara pemerintah, ini gara-gara pemerintah, ini akibat pemerintah yang tidak adil, ini akibat pemerintah yang tidak pro rakyat yang lemah. Ini zaman fitnah. Segala keburukan selalu dinisbatkan kepada pemerintah. Ini gara-gara pemerintah. Pemerintah yang tidak pernah punya peduli. Awas, ini zaman fitnah. Hati-hati. Ketika kita hendak menyampaikan nasihat, sampaikan nasihat itu secara sirran, rahasia. Kalau tidak ketemu langsung, tulis surat. Sampai ke tangan pemerintah, walhamdulillah. Kalaupun tidak, kita sudah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kalau tidak melalui risalah, surat, maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jal untuk kebaikan pemerintah, penguasa. Karena itu pun masuk dalam bagian nasihat. Nah. Maka dalam dakwah salafiyah, ikhwan fillah rahimakumullah, tidak dikenal adanya demonstrasi, tidak ada istilah agitasi politik, tidak ada. Salafiyun adalah orang-orang yang betul-betul menjaga keutuhan sebuah negara, menjaga wibawa pemerintahnya dimanapun mereka berada. Maka kalau ada istilah nasionalisme, katakanlah begitu, salafiyun adalah orang-orang yang paling nasionalisme, kalau istilah itu dibolehkan. Prinsip mereka adalah as-sam'u wa tha'ah, taat dan mendengar. Simple. Tidak neko-neko, tidak macam-macam. Tetapi asarnya, buahnya adalah kemanfaatan yang sangat besar. Salahul bilad wal ibad. Kebaikan yang menyebar di tengah-tengah hamba dan pada sebuah negara. Nah. Qala selanjutnya Syekh mengatakan wa nad'u Allah Subhanahu wa ta'ala lahum bis-salah wal falah fi sirrina wa alaniyatina. Karena salahum salahun lil ibad wal bilad. Kami senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla lahum bis-salah untuk kebaikan pemerintah penguasa agar mereka menjadi penguasa dan pemerintah yang baik dan beruntung fi sirrina wa alaniyatina. Baik di saat kami sendirian ataupun ketika di tengah khalayak ramai. Lianna salahahum, karena kebaikan pemerintah atau penguasa adalah berarti kebaikan bagi hamba, rakyat, wal bilad, dan bagi negeri. Sebagian salaf ada yang mengatakan la yazalun nas fi khairin, manusia akan tetap baik keadaannya, ma adzamu, selama mereka memuliakan, menghormati pemerintahnya dan ulamanya. Pemerintah dan ulamanya, ahlul ilmi. Qala wa naqrahu ad-dukhul 'alaihim illa linasihin aw mutadhallimin. Dan kami, kata Syekh, naqrahu ad-dukhul 'alaihim, tidak menyukai masuk ke tengah-tengah mereka, pemerintah atau penguasa, kecuali untuk tujuan memberikan nasihat atau mengadukan tindakan kezaliman, melaporkan tindakan kezaliman. Jadi salafiyun, ahlu sunnah wal jamaah, itu bukan orang-orang yang suka menjilat pemerintah. Saat ini ada banyak tuduhan yang disematkan, diarahkan kepada dakwah salafiyah. Salah satu tuduhannya adalah bahwa salafiyun, orang-orang yang berkecimpung dalam dakwah salafiyah, mereka antek-antek pemerintah, mereka orang-orang yang suka menjilat pemerintah. Qul hatu burhanakum, mana buktinya? Salafiyun adalah orang-orang yang tidak suka masuk ke dalam pemerintahan. Mereka mengerti apa yang menjadi kewajibannya, karena mereka bukan pemerintah, bukan penguasa. Sekalipun ada yang masuk, maka tujuan utamanya adalah linasihin, untuk memberikan nasihat, bukan mencari kemanfaatan dunia. Dan anehnya orang-orang yang menuduh salafiyin dengan tuduhan yang seperti itu, justru mereka lah yang sesungguhnya menjilat pemerintah. Ya. Ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Waliyadu billah. Qala wa nara al-jihada ma'ahum. Kemudian Syekh mengatakan, wa nara al-jihada ma'ahum, kami memandang perlunya jihad bersama dengan mereka, bersama dengan pemimpin, bersama dengan pemerintah, penguasa. Dan ini hal yang sudah ma'ruf, diketahui dalam kitab-kitab karya para salaf, para a'immah. Ya. Seperti dalam Sharhus Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, al-jihadu madhin, jihad terus berlanjut, terus dilaksanakan, ma'a imamin, bersama dengan imam, penguasa, baik yang baik ataupun penguasa yang jahat. Tahu bihadal ma'na. Qala wa nunkiru 'ala man sabbahum aw shahara bihim. Kami, kata Syekh, mengingkari siapa saja yang mencela pemerintah atau menyebutkan kejelekan-kejelekan pemerintah di depan halayak umum. Ini bukan prinsip dakwah salafiyah. Salafiyun tidak suka seperti ini. Salafiyun bukanlah orang yang suka mengumbar keburukan, kejelekan penguasa pemerintah di atas mimbar-mimbar. La abadan sama sekali. Jika ada orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah salafiyah, kemudian berbicara di atas mimbar, menjelek-jelekan pemerintah, mencaci maki penguasa, maka dia bukan salafi. Dia tidak termasuk ke dalam bagian salafiyun. Dan dakwahnya pun bukan dakwah salafiyah. Ya. Jadi jelas apa yang dikemukakan oleh Syekh dari awal. Taat dan mendengar. Tidak melakukan pemberontakan. Mendoakan penguasa. Tidak menyukai masuk ke dalam jajaran atau wilayah penguasa. Kecuali untuk melakukan nasihat. Berjihad bersama dengan penguasa. Mengingkari setiap orang yang mencela dan menjelek-jelekan penguasa di depan halayak umum. Kenapa dakwah salafiyah tidak mengajarkan kita untuk melakukan hal itu? Qala lima fi dzalika min itharatir ri'aya alaihim. Karena yang demikian itu mengandung unsur provokasi massa. Kalau seseorang sudah bicara tentang kejelekan penguasa di atas mimbar, maka itu artinya adalah provokasi. Mengajak massa untuk melakukan sesuatu. Menanamkan kebencian kepada pemerintahnya. Mimma qad yuaddi ila ahadi amrain. Dan ini bisa menyebabkan timbulnya dua perkara. Apa itu? Yang pertama, al-khuruju alaihim. Yang pertama, pemberontakan. Yang kedua, au ma'siyatul awamir asy-syar'iyyah. Atau rakyat tidak lagi mau menaati perintah-perintah waliul amr yang syar'i. Tidak mau lagi taat. Ini akibat mencaci maki penguasa, menyebutkan keburukan-keburukannya di atas mimbar. Sekali lagi, perbuatan ini adalah perbuatan yang mengandung unsur provokasi. Akibatnya nanti muncul semangat pemberontakan. Kemudian rakyat tidak mau lagi taat kepada pemerintahnya. Kalau rakyat sudah tidak mau lagi taat kepada pemerintahnya, maka ini musibah. Ini musibah. Tanda-tanda kehancuran sebuah negara. Kemudian kata Syekh, wahuna anqulu kalaman li a'immati da'wah rahmatullah ta'ala alaihim fi durar saniyah. Yaqulu Syekh al-Allamah Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihim ajma'in. Wa jazahumullahu ta'ala anil islami was sunnah khairal jazaa. Fi risalatin lahu wajjahaha ila ahadi ikhwanihi. Alladzina lam tattadhih lahum al-mawaqif as-sahihah fi zamanil fitnah. Kata Syekh, sekarang saya akan menukil satu perkataan imam dalam dakwah. Seperti disebutkan dalam kitab Durar Saniyah, imam dakwah yang dimaksud adalah Syekh Al-Allamah Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan atas seluruh para imam-imam dakwah. Dengan balasan yang baik. Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman mengatakan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada salah seorang dari teman-temannya yang mereka belum mendapatkan kejelasan soal sikap yang benar di zaman fitnah. Kemudian diterangkan fitnah yang dimaksud adalah fitnah Abna Faisal, fitnah putra-putranya Raja Faisal pada waktu itu. Qala, beliau Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Latif berkata, "Thumma huna mas'alatun ukhra wadahiyatun kubra daha biha syaitanu kathiran minan nas." Di sini ada sebuah masalah yang baru, wadahiyatun kubra, dan musibah yang besar yang ditimpakan oleh setan kepada banyak manusia. Ada sebuah masalah yang baru, kemudian musibah yang besar yang ditimpakan oleh setan kepada banyak manusia, kepada banyak orang. Ini terjadi di masa fitnah, pada saat Raja Faisal menjabat sebagai Raja di Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah. Fasaru yas'auna fima yufarriq jama'atal muslimin. Mereka, setan ini berupaya memecah belah kesatuan kaum muslimin. Setan berupaya memecah belah kesatuan kaum muslimin. Dan setan tidak pernah putus asa dalam hal ini. Setan selalu punya cara untuk memecah belah kesatuan kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Inna syaitana qad ayyisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab, walakin fit tahrish bainahum." Sesungguhnya setan itu telah putus asa, "an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab," untuk diibadahi oleh orang-orang yang sholat, "fi jaziratil Arab," di wilayah jazirah Arab. Tetapi setan tidak pernah putus asa untuk memecah belah kesatuan mereka. Maka seperti yang saya katakan tadi, bahwa setan selalu punya cara untuk apa? Untuk memecah belah kesatuan kaum muslimin. Setiap ada fitnah, maka itulah kesempatan setan untuk masuk, memecah belah kaum muslimin. Sekarang kalau ada orang, setiap kali ada fitnah, dia masuk ke dalamnya, ikut menceburkan diri ke dalamnya, membuat kekacauan, apa namanya? Apa namanya? Setan dalam bentuk manusia. Setiap kali ada kesempatan untuk membuat kekacauan, masuk setan dalam bentuk manusia. Ada fitnah, lumayan ini, saya bisa balas dendam kepada si fulan, masuk menceburkan diri ke dalam fitnah itu, membuat keonaran di dalamnya. Setan memecah belah persatuan dan kesatuan. Nah, disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Latif bahwa ada masalah, sebuah masalah, musibah yang besar yang ditimpakan oleh setan kepada kebanyakan orang. Setan berusaha untuk memecah belah kesatuan kaum muslimin. Wa yujibul ikhtilaf fid din, dan setan pun berupaya untuk menciptakan perselisihan dalam urusan agama. Wa ma dhammahul kitabul mubin, dan berupaya supaya adanya celaan dalam kitab al-mubin, dalam Al-Quran. Wa yufdi lil ikhladi ilal ar, setan berupaya agar keburukan itu tetap ada di muka bumi. Wa tarkil jihad, setan berupaya agar kaum muslimin meninggalkan jihad wa nusrati rabbil alamin dan tidak lagi membela rabbul alamin. Wa yufdi ila man izzakat, setan berupaya agar kaum muslimin ini menahan dirinya dari mengeluarkan zakat. Wa ta'jizi naril fitnah wad dalalat, setan berusaha untuk terus mendorong agar kaum muslimin menyalakan api fitnah dan kesesatan. Ini upaya-upaya setan ketika terjadi apa? Fitnah. Dan ini kata Syekh sebuah masalah, musibah yang besar. Karena nyatanya banyak dari kalangan kaum muslimin yang terpengaruh dengan upaya-upaya setan tadi. Fatalaqqafa asyaitanu fi idkhali hadhihi almakidah. Secara perlahan setan memasukkan makar ini tadi yang disebutkan tadi. Apa yang disebutkan tadi adalah makar-makar setan memecah belah apa? Kaum muslimin, menciptakan perselisihan dalam urusan din dan seterusnya. Setan secara perlahan memasukkan makar ini ke tengah-tengah kaum muslimin. Dan setan itu ketika melancarkan serangannya selalu bertahap, tidak sekaligus. Banyak cara yang dilakukan oleh setan. Ketika menyesatkan, ketika menyimpangkan, itu tidak sekaligus, tapi secara perlahan, secara bertahap, dan memiliki langkah-langkah yang banyak. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewanti-wanti kita agar waspada, jangan pernah mengikuti langkah-langkah setan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti khutuwat. Khutuwat itu jamak dari kata khutwatun. Khutwah, langkah. Kalau khutuwat itu langkah-langkah. Jadi banyak sekali cara setan menyesatkan. Banyak sekali cara setan menyimpangkan manusia, khususnya kaum muslimin. Talattafa syaitan, secara perlahan, sedikit demi sedikit, memasukkan makar ke tengah-tengah kaum muslimin. Wa nasaba laha hujajan wa muqaddimat. Setan membuat hujah. Sekian banyak hujah yang dibikin oleh setan. Wa muqaddimat, dan muqaddimah-muqaddimah, pendahuluan-pendahuluan. Ketika menyesatkan seseorang tidak secara langsung, tapi ada tahapan-tahapannya, ada muqaddimahnya. Seperti yang antum ketahui, bagaimana proses kemusyrikan, penyimpangan yang terjadi pada kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka jatuh ke dalam kesesatan, jatuh ke dalam kesyirikan, tidak sekaligus, tapi bertahap. Melalui proses, melalui tahapan, tahapan. Sedikit demi sedikit. Siapa dalang dibalik terjadinya kesyirikan pada kaum Nuh? Jawabannya adalah setan. Setan yang membisikkan. Ketika orang-orang soleh meninggal dunia, setan membisikkan pada orang-orang yang hidup untuk mengingat, mengenang orang-orang soleh itu. Ya. Sering berkunjung ke kuburannya, bikin gambar-gambarnya, sampai pada akhirnya bikin patung, terus bertahap. Ini setan. Wa awhamahum anna ta'ata ba'dhal mutaghallibina ay minal hukam fima amara Allah wa rasuluhu min wajibatil imam wa fima fihi daf'un 'anil islam wa himayatun li hauzatihi la tajib wal halah hadhihi la tusyra'. Lalu setan membisiki mereka, kaum muslimin. Apa bisikannya? Bahwa taat kepada sebagian pemerintah yang menjadi pemimpin karena kekuasaannya dan kekuatannya dalam perkara yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, dalam perkara yang justru Islam menjadi kuat dan dalam rangka menjaga kekuasaannya, itu tidak wajib. Apalagi di zaman fitnah. di zaman semua kejelekan itu diarahkan kepada pemerintah. La tusrof, ini tidak disyariatkan. Kemudian Syekh Abdus Salam menjelaskan kembali, famulakhasul makidah, ya, inti dari makar setan ketika terjadi fitnah adalah anna ta'ata ba'dil mutaghallibin la tajib wal halah hadihi ay halatul fitan la tusrof. Menaati sebagian penguasa yang berkuasa dalam kondisi fitnah, dalam kondisi semua kejelekan itu diarahkan kepadanya, kepada penguasa tersebut, itu hukumnya tidak wajib. Ini. Hukumnya tidak wajib. Jadi kalau pemerintah itu sudah nampak kejelekannya, dibicarakan oleh rakyat, semua kejelekan dan keburukan dinisbatkan kepada pemerintah, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk menaatinya lagi. Ini makar setan. Dan banyak orang yang termakan, terpengaruh dengan makar ini. Pada saat terjadi fitnah dulu, ya, menyangkut Abna Faisal, menyangkut putra-putranya Raja Faisal, banyak orang yang terpengaruh karena setan masuk di situ. Setan bermain di situ. Banyak orang yang mulai menyerang Raja Faisal. Banyak orang yang bahkan berupaya untuk melepaskan ketaatannya. Ini makar setan. Ya. Kemudian kata Syekh Abdus Salam bin Barjas menjelaskan hal ini, "Tsumma yaqulu Syekh li raddi hadhihi al-makidah." Atau masih Syekh Abdul Latif, beliau mengatakan dalam rangka membantah makar setan ini, kata beliau, "Wa lam yadri haula'il maftunun anna akthara wulati ahli al-islam min ahdi Yazid bin Muawiyah hasha Umar bin Abdul Aziz wa man syaa Allah min bani Umayyah qad waqa'a minhum ma waqa'a min al-jura'ati wal hawadith al-idham wal khuruj wal fasad fi wilayati ahli al-islam." Mereka orang-orang yang terfitnah, mereka orang-orang yang terfitnah, ya, yang mencoba melepaskan ketaatan, tidak tahu bahwa mayoritas penguasa atau pemimpin kaum muslimin dari sejak zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah kecuali Umar bin Abdul Aziz dan yang dikehendaki oleh Allah dari kalangan Bani Umayyah, telah terjadi di tengah-tengah mereka sebuah kejadian dan peristiwa yang besar. Sebuah kejadian dan peristiwa yang besar. Bahkan Al-Khuruj, pernah terjadi pemberontakan-pemberontakan, wal-fasad, dan kerusakan-kerusakan di wilayah kaum muslimin. Artinya, kalau berbicara soal kerusakan, ya, maka tidak hanya terjadi di zaman kita saja. Tidak hanya terjadi di masa pemerintah kita. Tapi soal kerusakan, peristiwa-peristiwa yang besar telah terjadi di masa pemerintahan sebelumnya. Dari sejak pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Ini artinya yang namanya kekacauan, yang namanya keributan, yang namanya kerusakan terus terjadi. Ya, terus terjadi. Dan ini adalah hal yang penting untuk kita pahami bersama. Karena banyak orang yang seperti saya katakan tadi, ketika terjadi kekacauan, ketika terjadi kerusuhan, ketika terjadi keributan, ketika terjadi kerusakan, itu selalu dinisbatkan kepada pemerintah. Ini gara-gara pemerintah, ini gara-gara pemerintah. Padahal soal ini sudah pernah terjadi sejak zaman pemerintahan siapa? Yazid bin Muawiyah. Sudah pernah terjadi. Ada upaya-upaya pemberontakan, ada kerusakan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Yang penting untuk kita ketahui adalah bagaimana mauqif, bagaimana sikap para ulama pada saat itu. Bagaimana sikap para salaf di saat itu. Qala wa ma adzalika fasiratul a'immatil a'lam was-sadatil 'idham ma'ahum ma'rufatun masyhuratun. Meskipun terjadi yang seperti ini, maka sikap para a'immah, para tokoh-tokoh besar dalam agama, ma'rufatun masyhuratun, adalah jelas diketahui dan masyhur. La yanzauna yadan min ta'atin. Mereka tidak melepaskan ketaatannya kepada pemerintahnya. Lihat. Tidak melepaskan ketaatan kepada pemerintahnya, tetap bersabar menegakkan prinsip as-sam'u wa at-ta'ah. Mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Oleh karena itu jangan sampai adanya kerusakan, adanya kekacauan yang kemudian dinisbatkan kepada pemerintah menjadi alasan untuk kita melepaskan ketaatan kepada pemerintahan tersebut. Sebab yang seperti ini tidak pernah ada contohnya. Yang seperti ini tidak pernah ada contohnya. Pada masa Yazid bin Muawiyah, pemerintahan Yazid bin Muawiyah, terjadi kekacauan, terjadi keributan. Tetapi para salaf, tidak ada seorang pun di antara mereka yang melepaskan ketaatan kepada pemerintahnya. Ya. Demikian juga fitnah yang terjadi di Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah pada masa yang lalu. Di saat Faisal menjabat sebagai raja. Terjadi fitnah. Maka ini tidak kemudian menjadi alasan untuk melepaskan ketaatan kepadanya. Ini hal yang penting untuk kita perhatikan, untuk kita ketahui. Ketika ada kekacauan, keributan di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, apakah para salaf melakukan demonstrasi? Apakah para salaf melakukan agitasi politik? Apakah para salaf kemudian berkoar-koar di atas mimbar menjelekkan pemerintahan Yazid bin Muawiyah? Nyatanya tidak. Maka apa alasan kita? Ketika melihat pemerintahan melakukan kezaliman, pemerintahan melakukan kefasikan, kekacauan terjadi di mana-mana, kemudian kita demonstrasi, apa alasannya? Berkoar-koar menjelekkan pemerintah, menjelekkan penguasa, apa alasannya? Adakah keterangan dalam kitab dan sunnah? Jawabannya tidak ada. Adakah contoh dari salaf? Tidak ada. Para salaf mereka semua bersabar, tetap taat dan mendengar. Tidak melepaskan ketaatan sedikit pun. La yanza'una yadan min ta'atin fima amarallahu bihi wa rasuluhu min syara'il Islam wa wajibatid din. Mereka tidak melepaskan ketaatan kepada pemerintahnya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dari syariat-syariat Islam dan kewajiban-kewajiban agama. Nah. Qala thumma daraba lidzalika amsilatan. Kemudian beliau Syekh Abdul Latif menyebutkan beberapa contoh kasus, ya. Contoh kasus. Mengetahui contoh kasus ini adalah hal yang sangat penting dalam kita memahami sebuah persoalan, sebuah permasalahan. Karena contoh itu biasanya mendekatkan atau lebih mendekatkan kita kepada pemahaman. Ya. Penting. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun membuat contoh. Wa daraballahu mathalan. Allah membuat contoh, Allah membuat perumpamaan. Jadi sekali lagi, contoh adalah hal yang penting untuk kita bisa memahami sesuatu. Maka Syekh Abdul Latif membuat contoh. Adrib laka mathalan. Saya kasih contoh. Lil Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Seorang penguasa bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Wa qad ishtahara amruhu fil ummah. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini seorang penguasa, pemimpin yang sudah masyhur di tengah-tengah umat keberadaannya, sering melakukan kezaliman, wal israf, bahkan melampaui batasan, fi safkid dima, dalam hal menumpahkan darah. Pernahkah terjadi? Dilakukan oleh pemerintah kita? Membunuh, menumpahkan darah, menghabisi nyawa ribuan, bahkan jutaan manusia? Tidak pernah. Di masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, itu semua terjadi. Ribuan, bahkan jutaan manusia dibunuh. Wantihaki hurumatillah, kehormatan-kehormatan Allah dilanggar. Wa qatala man qatala, banyak orang yang dibunuh. Min sadatil ummah, bahkan yang dibunuh itu termasuk tokoh-tokoh agama. Siapa yang melakukan? Pemerintah, penguasa. Hajjaj bin Yusuf. Kalaupun ada dalam sejarah pemerintahan kita, maka yang melakukan itu imam PKI, ya kan, komunis atau Syiah, ya, bukan pemerintah, tapi komunis dalam sejarah pemerintahan kita. Ini di masa Hajjaj bin Yusuf, penguasa, pemerintah yang melakukan itu. Senang sekali menumpahkan darah. Bahkan yang ditumpahkan darahnya adalah tokoh-tokoh agama. Pemuka-pemuka agama. Sa'id bin Jubair. Seperti Sa'id bin Jubair. Wa hasara ibn Zubair. Wa qad aada bil haram asy-syarif. Bahkan Hajjaj bin Yusuf mengepung Ibnu Zubair. Dan pada saat itu Ibnu Zubair berlindung di balik Al-Haram asy-syarif. Berlindung di balik Ka'bah. Dikepung oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf. Kezaliman pemerintahannya luar biasa. Kezaliman tingkat tinggi. Kemudian wa qatala ibnu Zubair. Hajjaj bin Yusuf juga sampai pada akhirnya membunuh ibnu Zubair. Ma anna ibnu Zubair qad a'tahu ta'ata wa bay'ahu 'amatu ahli Makkah wal Madinah wal Yaman wa aktsaru sawad al-Iraq. Padahal ibnu Zubair telah memberikan ketaatan kepadanya, kepada Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf pada saat itu sudah dibaiat oleh mayoritas penduduk Mekah dan Madinah, bahkan oleh mayoritas penduduk Irak. Tapi kezalimannya sangat luar biasa. Ya. Wal Hajjaj naibun an Marwan, thumma an waladihi Abdul Malik. Hajjaj mewakili Khalifah Marwan. Wakili khalifah putranya Abdul Malik. Walam ya'had ahadun minal khulafa ila Marwan. Dan tak ada seorang pun yang pada saat itu ketika melihat kezoliman, tindakan yang semena-mena dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf, kemudian membaiat Marwan. Tidak. Ya. Walam yubayi'uhu ahlul halli wal aqdi. Tidak ada seorang pun pada saat itu yang membaiat Marwan dari kalangan ahlul halli wal aqdi. Wa ma adzalika lam yatawaqqaf ahadun min ahli al-ilmi fi ta'atihi wal inqiyadi lahu fi ma tasugu ta'atuhu fi min arkanil Islam wa wajibati. Meskipun demikian, gak ada seorang pun dari kalangan ahlul ilmi pada saat itu, para salaf pada saat itu, yang menghentikan ketaatannya dan ketundukannya kepada siapa? Hajjaj bin Yusuf. Dalam perkara yang dibolehkan oleh syariat, dalam perkara yang ma'ruf. Adakah para salaf kemudian melakukan demonstrasi? Adakah para salaf yang kemudian melakukan pemberontakan? Adakah para salaf yang kemudian melepaskan ketaatannya dan tidak lagi mau mendengar Hajjaj bin Yusuf pada saat itu? Ternyata tidak. Padahal tingkat kedolimannya sudah sangat luar biasa. Tingkat kedoliman dan kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan yang setelahnya. Termasuk pemerintah kita. Sekalipun melakukan kedoliman, katakanlah, sekalipun melakukan kefasikan, tapi tidak sampai pada tingkatan yang seperti ini. Betul? Bagaimana sikap para salaf dahulu ketika menghadapi Hajjaj bin Yusuf? Tetap menampakkan ketaatan. Padahal sudah seperti ini. Banyak yang dirugikan. Bukan saja harta yang dirampas, tapi jiwa. Jiwa yang dirampas, dibunuh, ditumpahkan darahnya. Bukankah ini kekacauan? Bukankah ini kerusakan? Jawabannya iya, jelas. Ini kekacauan, ini kerusakan, ini keburukan. Tapi sikap para salaf tetap kepada prinsip awal, as-sam'u wat-tha'ah, taat dan mendengar. Kalau seandainya pemerintah kita tidak mau menunaikan apa yang menjadi hak kita, maka mintalah hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun kita tetap wajib menunaikan apa yang menjadi hak pemerintah kita. Ini yang diajarkan dalam dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah tidak mengajarkan demonstrasi, dakwah salafiyah tidak mengajarkan pemberontakan, dakwah salafiyah tidak mengajarkan mencaci maki, mengumbar kejelekan pemerintah di depan khalayak umum. Ini bukan prinsip dakwah salaf. Wa kana Ibnu Umar wa man adraka al-Hajjaj min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yunazi'unahu wa la yamtani'una min ta'atihi fima yaqumu bihi al-Islam wa yakmalu bihi al-iman wa kadhalika man fi zamanihi min at-tabi'in ka ibn al-Musayyib wal Hasan al-Basri wa ibn Sirin wa Ibrahim at-Taymi wa ashbahihim wa nudara'ihim min sadatil ummah. Bahkan Ibnu Umar, Ibnu Umar yang menjumpai pemerintahan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dan yang lainnya dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak ada seorang pun di kalangan mereka atau di antara mereka yang melepaskan ketaatannya kepada Hajjaj bin Yusuf, karena pada saat itu Hajjaj bin Yusuf menjabat sebagai seorang pemimpin, penguasa. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menahan diri dari memberikan ketaatan kepadanya. Yang dengan ketaatan itu Islam bisa tegak dan keimanan bisa sempurna. Demikian juga yang dari kalangan para tabi'in yang hidup di masa Hajjaj bin Yusuf. Tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang melepaskan ketaatan kepadanya. Seperti siapa? Seperti Sa'id bin Musayyab, seperti Hasan al-Basri, seperti Ibnu Sirin, seperti Ibrahim at-Taymi, dan selainnya. Semisal mereka, min sadatil ummah, dari kalangan tokoh-tokoh agama. Lihat, yang disebutkan, para pemuka, para pembesar, para imam-imam, salaf. Nah, qala wastamarra al-amalu ala hadha baina ulama'il ummah min sadatil ummah wa immatiha Ya'muruna bi ta'atillah wa rasulihi wal jihad fi sabilihi ma'a kulli imamin barrin aw fajirin. Wastamarra al-amal ala hadha baina ulama'il ummah. Para ulama umat yang datang setelahnya mengamalkan prinsip ini. Terus mengamalkan prinsip ini. Memerintahkan kepada segenap manusia untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, berjihad di jalan Allah bersama setiap pemimpin dan penguasa, baik yang baik ataupun yang jahat. Sebagaimana hal itu tertuang dalam kitab-kitab mereka. Nah, itu contoh pertama, pemerintahan Hajjaj. Jadi kalau ada orang, loh kenapa Salafiyin tidak suka demonstrasi? Kenapa Salafiyin tidak suka amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemerintah? Ini perlu untuk kita luruskan. Jawab, al-amru bil ma'ruf wan nahi mungkar adalah perkara yang penting. Tapi kaitannya dengan pemerintah ada cara-cara yang syar'i. Demonstrasi bukan bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Demonstrasi tidak diajarkan dalam Islam. Seburuk apapun, sejahat apapun penguasa, Islam tidak mengajarkan untuk kita melakukan demonstrasi. Mana dalilnya? Sebutkan kisah pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Singgung juga bagaimana kerusakan dan kejelekan yang pernah terjadi di masa pemerintahan siapa? Yazid bin Muawiyah. Sebutkan nih sikap para salaf pada saat itu. Mereka semua ulama, mereka semua alim. Kemudian kita sampaikan kepada orang yang mempertanyakan itu, bahwa tidaklah terjadi demonstrasi di mana-mana melainkan karena semua yang melakukan demonstrasi adalah juhala. Orang-orang yang tidak punya ilmu, jahil, jauh dari bimbingan agama. Mereka hanyalah orang-orang yang larut mengikuti perasaannya. Tidak mencontoh orang-orang soleh terdahulu. Nah. Kemudian disinggung lagi di sini. Wa kadzalika Banul Abbas. Contoh lainnya sekarang. Ini penting. Ya. Karena ketika musim demonstrasi, semua melakukan itu. Ya. Entah apa itu namanya, judulnya apa, macam-macam. Semua terlibat. Semua kalangan, semua kelompok melibatkan dirinya untuk melakukan demonstrasi, kecuali Salafiyun, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Timbul banyak pertanyaan, kenapa Salafi gak ikut? Mana kecemburuannya? Mana amar ma'ruf dan nahi mungkarnya terhadap pemerintah? Kita harus bisa menjawab. Ya. Jawaban kita adalah, mari kita buka lembaran sejarah. Adakah hal ini dicontohkan oleh para salaf kita yang soleh? Karena kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Kalau kita tidak mengikuti cara beragama mereka, maka kita akan celaka. Kita akan mendapatkan ancaman seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Siapa yang menentang Rasul dan tidak mau mengikuti jalannya kaum mukminin? Ini orang-orang soleh terdahulu, mukminin generasi pertama. Yang Nabi SAW mengatakan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia itu mereka yang hidup di masaku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Maka siapa yang menentang Rasul dan tidak mau mengikuti cara beragama kaum mukminin generasi pertama, ancamannya adalah kami akan biarkan. Allah akan sesatkan. kemudian Allah akan tempatkan di jahannam. Wal'iyadzu billah. Karena itu kita beragama harus mengikuti bimbingan Rasul dan cara mereka para salaf mengamalkan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari buka sejarah. Kita lihat. Adakah para salaf dulu melakukan demonstrasi? Dan riwayat-riwayat yang dikemukakan, riwayat-riwayat yang diangkat adanya sebagian sahabat atau tabi'in yang melakukan demonstrasi, itu riwayat yang lemah. Riwayat yang dhaif. Tidak ada riwayat yang sahih. Nah. Jadi penting mengetahui ini. Berikutnya saya akan menyebutkan contoh lain, yaitu Bani Al-Abbas, Abbasiyah. Ketika menguasai banyak negeri muslimin ya, secara paksa, dengan pedang, dengan kekerasan. Ya. Kalau sudah seperti itu berarti banyak terjadi pertumpahan apa? Darah. Kacau balau. Kekacauan yang melebihi kekacauan yang terjadi di masa kita sekarang. Kita ingin lihat bagaimana sikap para salaf. Apakah mereka tetap dalam prinsip utamanya as-sam'u wa ta'ah atau bergeser dari prinsip itu? Insyaallah kita akan sampaikan nanti selepas zuhur. Untuk bagian pertama kita cukupkan dulu sampai di sini. Faddalu barakallahu fikum.